Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram dengan syarah penjelasan dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram karya Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Baik, kita masuk pada hadis yang berikutnya. Masih dalam bab at-tarhib min masawi'il akhlaq. Bab peringatan dari akhlak-akhlak yang tercela. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. Dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hadis ini adalah hadis qudsi. Qala, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku telah menjadikan kezaliman tersebut haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Naam. Ma yukhadhu min al-hadis, faidah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Al-ula, faidah yang pertama, hadzal hadithu qit'atun min hadithin 'azimin akhrajahu al-imamu Muslim fi sahihi wa akhrajahu ghairuh. Hadis ini adalah potongan dari hadis yang agung yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya dan juga dikeluarkan oleh selain Imam Muslim alaihi rahmatullah. Hadisnya panjang ya. Naam, hadis ini naam adalah potongan dari hadis yang panjang ya. Yaitu tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Ini awal hadis ya. Dan lafadznya panjang, disebutkan dalam Sahih Muslim dan juga disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Arba'un An-Nawawiyah. Hadis yang keberapa? Ada yang hafal Arba'un An-Nawawiyah? Nah, hadis yang ke-24 dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad rahimahullah, huwa asyrafu hadithin li ahli Syam. Hadis ini ya, adalah hadis yang paling mulia di sisi ahlu Syam, orang-orang Syam. Yaitu hadis yang paling mulia yang naam diriwayatkan oleh para muhaddisin dari negeri Syam. Wa kana Abu Idris Al-Khawlani idza haddatsa bihi jasa 'ala rukbatay. Subhanallah. Adalah Abu Idris Al-Khawlani rahimahullahu taala, beliau jika sedang menyampaikan hadis ini, hadis kudsi ini yang panjang lafadznya, yang tadi kita baca awalnya. Nah, beliau ketika menghadiskan atau menyampaikan hadis ini pada murid-muridnya, jasa ala rukbatayh, maka beliau menyampaikannya sambil berlutut. Karena hadis ini hadis yang paling mulia ya, di sisi para ahlu Syam. Kemudian asaniyah, faedah yang kedua. Qauluhu ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Ya'ni annahu mana'ahu ta'ala an nafsihi fala yadhlim ibadah. Maknanya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menahan kezaliman dari dirinya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menzalimi hambanya. Allah ta'ala, Allah berfirman dalam surah Qaf ayat 29, وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ, dan tidaklah aku berbuat zalim kepada hamba-hambaku. Waqala ta'ala, dan juga Allah berfirman dalam ayat yang lain dalam surah Ali Imran ayat yang ke-108, wamallahu yuridu zulman lil alamin, dan Allah tidak menginginkan kezaliman terhadap hamba-hambanya. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman dalam ayat yang lain dalam surah Fussilat ayat yang ke-46, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid, dan tidaklah Rabbmu berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Wal ayatu wal ahaditsu fi hadza katsirah, ayat-ayat tentang hal ini ya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya. Dan hadis-hadis tentang hal ini juga banyak. Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Itu Allah sama sekali tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, taqaddasa wa tanazzaha 'anil zulm. Allah subhanahu wa ta'ala suci dan bersih dari kezaliman. Fadzulmu wad'u syai' fi ghairi mawdi'ih. Dan kezaliman itu, kata beliau, adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini kezaliman. Dan lawannya zalim adalah adil. Adil, dan adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan az-zulm, kezaliman, adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini kezaliman. Sehingga kesyirikan dikatakan apa? Kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kenapa kesyirikan dikatakan kezaliman? Karena orang yang berbuat syirik, ya, dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu meletakkan ibadah bukan pada tempatnya, ya. Menyerahkan ibadah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi dia serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Walahul hikmatu tamatu min an la yajri al-umur illa fi majariha wa wafqi masalihiha. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang sempurna, ya, bahwa segala sesuatu itu tidak berjalan kecuali pada tempatnya, kecuali sesuai dengan kemaslahatan yang ada padanya. Ini hikmah yang besar. Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang sempurna. Bahwasanya segala sesuatu tidak berjalan kecuali pada majariha, ya, pada tempatnya, pada salurannya. Nah, dan mencocoki, ya, atau sesuai dengan kemaslahatan yang ada padanya. Nah, demikian Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman terhadap dirinya. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-Nya, ya. Maka tidak boleh seorang mengatakan Allah zalim, ya, telah menimpakan musibah, ya, gempa bumi atau yang lainnya, ya. Sehingga banyak rumah yang rusak, ada yang meninggal, ada yang mendapatkan kerugian yang besar, ya, dan seterusnya. Kemudian dia mengatakan Allah zalim, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya sehingga Allah tidak akan berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, baik itu Allah menimpakan musibah, ya, kepada hamba-Nya atau yang lainnya, ini adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memiliki hikmah yang besar di balik musibah tersebut, ya. Teguran bagi orang-orang yang jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala agar segera kembali, ya. Adanya bencana alam, adanya gempa bumi, ya, musibah dan seterusnya, ini teguran di antaranya. Hikmahnya adalah teguran, ya, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, ya, dan agar orang-orang saleh yang ada di antara mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya. Tidak diam begitu saja, di tengah-tengah kemungkaran, ya. Ada hikmah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui hikmahnya di balik apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan terhadap hamba-hambanya. Yang jelas tidak ada kezaliman sedikit pun, dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ketika seseorang dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala zalim, ya, maka hati-hati, ya, dia terancam sebagai orang yang mendustakan Al-Qur'an. Karena Allah berfirman, "Wa ma ana bidzallamin lil 'abid." Aku tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambaku. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, wa ma Allah yuridu zulman lil 'alamin, dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-Nya sedikit pun. Bagaimana dikatakan zalim? Padahal makhluk adalah milik Allah. Hamba-hamba ini milik siapa? Kita ini milik siapa? Milik Allah. Allah berhak untuk na'am Allah memperlakukan apa saja terhadap apa yang menjadi miliknya. Dan kita milik Allah. Sehingga tidak boleh mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala zalim. Ini ucapan yang batil. Kemudian faedah yang ketiga, qauluhu ja'altuhu bainakum muharraman wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan aku telah menjadikan kezaliman tersebut juga haram di tengah-tengah kalian, di antara kalian, fala tadzalamu, dan janganlah kalian saling menzalimi. Ini juga penegasan dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang haramnya kezaliman sesama makhluk, sesama hamba. Ya. Maka Allah mengatakan, fala tadzalamu, maka jangan kalian saling menzalimi. Ya. Di dalam hadis yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, ya, juga tentang masalah kezaliman. Nah, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Maka jauhi kezaliman. Qala Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab rahimahullah, harrama adh-dhulma 'ala 'ibadihi wa nahahum an yatadhalamu fima bainahum. Fa haramun 'ala kulli 'abdin an yadhlima ghayrah. Berkata Ibnu Rajab rahimahullah taala, Allah mengharamkan kezaliman atas hamba-hambanya. Dan Allah melarang hamba-hambanya saling menzalimi antar mereka. Allah haramkan. Maka haram atas setiap hamba menzalimi orang lain. Nah, haram hukumnya. Baik menzalimi darahnya, menzalimi badannya, menzalimi kehormatannya, menzalimi hartanya, ya, menzalimi keluarganya, ya, atau yang lainnya, ya. Tidak boleh menzalimi orang lain. Ya. Dan bukan hanya na'am menzalimi orang muslim saja, ya. Semuanya tidak diperbolehkan menzalimi seorang muslim, juga seorang yang kafir, ya. Nah, seorang kafir yang zimmi, yang mu'ahad, yang musta'man, ya. Nah, haram kezaliman. Faedah yang keempat, ar-rabi'ah wa dhulmu naw'an. Kezaliman itu ada dua macam. Ahaduhuma, salah satunya, dhulmun nafsi. Kezaliman terhadap diri sendiri. Menzalimi diri sendiri. Wa a'zamuhu syirku. Dan jenis ini yang paling besarnya adalah kesyirikan. Jenis kezaliman terhadap diri sendiri, ya, yang paling besarnya adalah kesyirikan. Itu seorang hamba melakukan kesyirikan, berarti dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Ya. Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Ya. Fal musyrik ja'alal makhluka fi manzilatil khaliq. seorang yang musyrik dia menjadikan makhluk fi manzilatil khaliq, ya, seperti kedudukan al-khaliq, ya, menjadikan makhluk pada kedudukan khaliq yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bihadza faqad wada'a al-ashya'a fi ghairi mawadhi'iha, maka dengan ini dia telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Karena dia meletakkan makhluk bukan pada tempatnya. Nah, yaitu dia meletakkan makhluk na'am fi manzilatil khaliq, ya, pada tempat al-khaliq, ya. Ketika seorang mengibadahi makhluk, ya, beribadah kepada selain Allah, berarti dia sedang meletakkan makhluk ini pada posisi khaliq. Nah, ya, maka dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Demikian juga dari sisi ibadah itu sendiri, ya. Ia mestinya ibadah diserahkan kepada Allah, tapi dia serahkan kepada selain Allah, ya. Juga ini sisi ini dia meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Wa aktsar ma warada fil Qur'ani wa'idan lidh-dhalimin innama urida bihil musyrikun. Dan mayoritas ancaman yang datang dalam Al-Qur'an terhadap orang-orang zalim, ya, yang dimaksud padanya adalah orang-orang musyrikun. Ancaman-ancaman yang terdapat dalam Al-Quran, ya, naam, yaitu ancaman terhadap orang-orang yang zalim. Nah, mayoritasnya yang dimaksud dengan orang yang zalim di sini adalah musyrikun, orang-orang musyrik. Thumma yalihil ma'asi ala ikhtilafi ajnasiha min kabair wa saghair. Kemudian setelah itu, naam, adalah kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, jadi mayoritas ancaman yang terdapat dalam Al-Quran terhadap orang-orang zalim, yang dimaksud adalah orang-orang musyrik. Ya. Naam, kemudian setelahnya, yang dimaksud dengan kezaliman adalah kemaksiatan-kemaksiatan. Al-akhtilafi ajnasiha min kabair wa saghair. Kemaksiatan-kemaksiatan dengan berbagai macam jenisnya, dari kemaksiatan yang dosa besar dan juga kemaksiatan yang saghair, dosa kecil. Namun mayoritasnya penyebutan kezaliman dalam Al-Quran yang dimaksud adalah tadi, nah, orang-orang zalim, orang-orang musyrik. Nah, kemudian setelahnya baru orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Ini yang pertama dari jenis kezaliman, yaitu zulmun nafsi, menzalimi diri sendiri. Jenis yang pertama ini, ya, banyak jenisnya, ya, melakukan kemaksiatan, ya, baik kemaksiatan dosa besar atau dosa kecil, ya. Ini apa? Kezaliman terhadap diri sendiri, ya. Dan paling besarnya adalah kesyirikan. Dari jenis kezaliman ini paling besarnya adalah kesyirikan. Ketika seseorang melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Ketika dia melakukan dosa dan kemaksiatan, ya, berarti dia sedang menzalimi dirinya sendiri, ya. Fala yalumanna illa nafsah, ya, janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Ya. Athani, jenis yang kedua dari jenis kezaliman, zulmul abdi ghairah, kezaliman seorang hamba kepada orang lain. Wahuwal madhkur fil hadis, dan inilah yang disebut dalam hadis tadi. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan aku jadikan kezaliman itu haram di tengah-tengah kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ini jenis yang kedua ini yang disebutkan dalam hadis Abi Dzar tadi. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda dalam khutbahnya ketika Hajjatul Wada. Berapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji? Berapa kali? Berapa kali? Satu kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji satu kali. Karena memang wajibnya haji hanya satu kali, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan beliau, ya, di akhir-akhir kehidupan beliau, ya, alaihi salatu wassalam, yang tidak lama setelah haji ini beliau meninggal dunia. Beliau dalam khutbatul haj, dalam khutbahnya ketika Hajjatul Wada, di mana khutbah ini? Di Arafah, ya. Beliau mengatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza." Sesungguhnya darah-darah kalian, ya, dan harta-harta kalian. Siapa kalian di sini? Kaum muslimin. Nah, para sahabat itu kaum muslimin. Sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian haram atas kalian. Ya. Tidak boleh diganggu, diambil, disakiti, ya. Nah, dilanggar. Nah, haram atas kalian. Kahurmati yaumikum hadza, seperti hurmahnya hari kalian ini. Ya, seperti mulianya hari kalian ini, itu hari Arafah. Fi syahrikum hadza, di bulan kalian ini, bulan di bulan-bulan haram. Ya. Fi baladikum hadza, itu di bulan haji, ya. Fi baladikum hadza, dan di negeri kalian ini, di tanah haram. Rawahul Bukhari wa Muslim. Di sini menunjukkan haramnya darah, harta, dan kehormatan seorang muslim. Tidak boleh dilanggar. Tidak boleh diambil tanpa haknya. Tidak boleh ditumpahkan tanpa haknya. Kemudian faedah yang kelima, al-hadithu sharihun fit bitahrimi dhulmi bainan nas fi kulli haqqin min huquqihim hatta al-qalil minha. Hadis di atas jelas tentang keharaman zalim. Tentang keharaman kezaliman di antara manusia pada setiap hak-hak mereka. Itu haram. Sesama kita mengambil hak. Yang lainnya tanpa izin, ya, atau tanpa haknya. Hatta al-qalil minha, walaupun itu adalah sesuatu yang remeh, yang sedikit, ya. Tidak boleh seorang mengambil hak orang lain, ya, tanpa izinnya, tanpa haknya. Walaupun itu adalah sesuatu yang remeh, sesuatu yang kecil, ya. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, wa in kana 'udan min araq. Tidak boleh na'am menzalimi hak orang lain, ya, walaupun itu remeh, walaupun itu kecil, walaupun itu adalah udan min arok, sekedar batang kayu arok, batang kayu siwak. Nah, kalau siwak itu milik temanmu, nah, jangan dipakai, ya, kecuali dengan izinnya. Nah, walaupun dalam hal-hal yang remeh seperti ini, ya, karena ini merupakan na'am bentuk kezaliman, itu mengambil hak orang lain, ya, tanpa izinnya, tanpa haknya. Fal wajib al-bara'atu min hukukil khalq, maka yang wajib adalah berlepas diri dari hak-hak makhluk, ya, jangan melanggar hak-hak orang lain, ya, jangan mengambil hak orang lain, ya, ini yang wajib, berlepas diri dari hak-hak makhluk, karena di sana terdapat ancaman yang besar, ya, dari berbuat zalim kepada orang lain atau mengambil hak orang lain. Fa fil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dalam sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanat 'indahu madlamatun li akhihi falyatahallal minha. Barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, maka hendaklah dia meminta maaf dari kezaliman tersebut, atau meminta dihalalkan dari kezaliman tersebut. Dalam riwayat yang lain, fal yatahallal minhal yaum, hendaklah dia segera pada hari ini meminta halal kepada saudaranya, meminta maaf kepada saudaranya yang telah dizalimi pada hari ini, yaitu di dunia ini. Qabla an tu'khad min hasanatihi fa in lam yakun lahu min hasanat ukhidha min sayyiati akhi faturihat alayh. Barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, hendaklah dia meminta halal atau meminta maaf dari kezaliman tersebut sebelum diambil kebaikan-kebaikan dia. Dan jika dia tidak memiliki kebaikan, maka akan diambil kejelekan-kejelekan saudaranya yang dizalimi, kemudian akan dicampakkan kepadanya. Nah, waliyadzubillah. Ini ancaman bagi mereka yang banyak berbuat zalim kepada orang lain. Ya. Jika dia tidak meminta maaf, tidak meminta halal dari kezaliman tersebut di dunia ini, ya, nah, maka nanti akan dibalas, ya, di akhirat. Nah, kezaliman tersebut, na'am, ya, harus dibayar dengan kebaikan-kebaikannya, ya. Jadi kebaikan-kebaikannya diberikan kepada orang yang dizaliminya. Iya, kalau dia punya kebaikan. Kalau tidak, ya, maka kejelekan orang yang dizalimi akan dicampakkan kepadanya, ya. Na'am wal iyadzu billah, ya. Maka ini ancaman yang berat, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan tadi, barang siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya, hendaklah dia meminta untuk dihalalkan, ya. Meminta untuk dimaafkan. Nah, karena kalau sudah di akhirat urusannya lain. Nah, enggak bisa saling memaafkan, ya. Harus dibayar dengan hasanat, kebaikan. Ya. Jika tidak punya kebaikan, maka kejelekan saudaranya yang dizalimi akan dicampakkan kepadanya. Sehingga dalam hadis disebutkan ada orang yang muflis, ada seorang yang bangkrut. Nah, yaitu riwayat yang datang, ya, dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Ya. Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Para sahabat menjawab, seorang yang bangkrut di tengah-tengah kami adalah orang yang enggak punya dirham dan enggak punya barang. Bangkrut, habis hartanya. Ya. Ini orang yang bangkrut di tengah-tengah kita. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muflis man ya'ti bi salatin wa zakatin wa siyamin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mal hadza wa safaka dam hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَمَ عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَيَاهُمْ فَتُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ تُرِحَ فِي النَّارِ. Sesungguhnya seorang yang bangkrut adalah seorang yang datang pada hari kiamat nanti membawa amalan sholat, membawa amalan zakat, ya, puasa, ya, membawa amalan-amalan ibadah. Namun bersamaan dengan itu dia juga datang, ya, dalam keadaan dia telah mencela si fulan, ya, telah mencela orang ini, telah menuduh orang itu, ya, telah memakan harta orang ini, telah menumpahkan darah orang itu, dan telah memukul orang ini. Ya. Jadi di samping banyak amalan ibadahnya, tetapi juga banyak kezalimannya. Mencela orang lain, menuduh orang lain, ya, kemudian naam memakan harta orang lain atau mengambil harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, memukul orang lain, menyakiti, mengganggu dan seterusnya dari berbagai macam kezaliman. Fayu'ta hadza min hasanatihi, maka orang yang dizalimi diberikan kebaikan-kebaikan orang yang telah menzaliminya. Orang yang dizalimi diberikan kebaikan-kebaikan. Nah, sebagai bayaran dari kezaliman yang dilakukan oleh orang yang menzaliminya. Nah, dia diberikan kebaikan-kebaikan dari orang yang telah menzaliminya. Wa hadza min hasanatihi. Demikian pula orang yang ini yang dituduh tadi atau orang yang diambil hartanya tadi juga diberikan kebaikan-kebaikan. Naam, dari orang yang mendzaliminya. Ya. Itu untuk bayar, untuk ini si fulan, si fulan, si fulan. Naam, ya. Kebaikan-kebaikannya, naam, untuk membayar kezalimannya yang telah dia lakukan kepada orang lain, kepada si fulan, si alan, ya. Semakin banyak orang yang dizalimi, ya, semakin banyak juga bayaran yang harus dia keluarkan dari kebaikan-kebaikannya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alayhi, apabila habis kebaikannya sebelum lunas, ya, apa yang harus dia bayar dari kezaliman tersebut kepada orang lain, ya, ukhidha min khotayahum, maka akan diambil dari kejelekan-kejelekan orang yang dizalimi, faturihat alaih, kemudian dicampakkan kepada orang yang berbuat zalim, summa turiha finnar, kemudian dia yang berbuat zalim ini kepada orang lain akan dicampakkan ke dalam annar, wal iyadzu billah. Naam. Maka cukuplah hadis-hadis tadi sebagai peringatan bagi kita, naam, dan pelajaran bagi kita, ya. Agar kita, naam, berhati-hati dalam berbuat, ya, dalam menyikapi saudara-saudara kita, dalam bergaul, bermuamalah dengan saudara-saudara kita, ya. Jangan sampai kita menzalimi, naam, saudara-saudara kita, baik dengan ucapan kita atau tangan kita atau kaki kita atau sikap kita, ya. Nah, sikap kita, ya. dengan sikap cuek, ya, padahal tidak ada sebab naam yang mengharuskan dia dicuekin, ya. Naam, tidak ada sebab yang syar'i, ya. Atau dengan hal-hal yang lain, ya, yang menyebabkan seseorang tersakiti, terganggu, ya, baik dengan lisannya, tangannya, atau dengan naam cara yang lainnya, ya. Haram kezaliman, dan hati-hati dari ancaman naam yang disebutkan dalam hadis-hadis tadi. Maka naam, barakallahu fikum, ya, jika ana punya kezaliman kepada antum, ya, maka mohon untuk dimaafkan dan mohon untuk dihalalkan. Nah, barakallahu fikum, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.